بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني في الدين أعزكم الله Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala wa allafa baina qulubihim, dan Allah lah yang melembutkan hati-hati mereka, membawakan sebuah atsar dari Abdah bin Abi Lubabah rahimahullah. Beliau menceritakan, aku bertemu dengan Mujahid, yakni Mujahid bin Jabr al-Makki rahimahullah, salah seorang ulama besar era tabi'in. Kemudian kami saling mengucapkan salam dan saling berjabat tangan. Mujahid mengatakan, tidaklah ada dua orang muslim yang berjumpa lalu mengucapkan salam lalu mereka berjabat tangan melainkan dosa-dosa mereka berdua akan berguguran sebagaimana bergugurannya daun-daun dari pohonnya. Katanya Lubaba, inna hadza la yasir, mudah sekali ini. Ini perkara yang mudah, perkara yang gampang. Ketemu, saling salam, jabat tangan, dosanya luntur, berjatuhan semuanya. Inna hadza la yasir, perkara yang mudah ini. Maka Mujahid mengatakan, la taqulu hadza, kamu jangan mengatakan seperti itu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa allafa baina qulubihim, Allah lah yang melembutkan hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya engkau menginfakkan, membelanjakan semua yang ada di muka bumi ini, engkau wahai Nabi tidak sanggup melembutkan hati-hati mereka, tetapi Allah lah yang melembutkan hati-hati mereka. Katanya Abdah bin Lubabah, maka saya tahu Mujahid lebih faqih daripada aku. Maknanya adalah jangan kamu anggap remeh, jangan dianggap mudah. Ketika ada dua orang saling mencintai karena Allah, di antara dua orang itu saling berukhuwah, bersaudara karena Allah, bisa berjumpa, saling menyampaikan salam, saling berjabat tangan, gugur dosanya, jangan dianggap mudah. Itu adalah mauhibatun minallah, anugerah besar dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ni'mah azimatun minallah, kenikmatan yang begitu besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menjadikan mereka berdua tadi bisa saling bertemu, bisa saling menyampaikan salam, bisa saling berjabat tangan. Allah saja yang bisa demikian. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul sallallahu alaihi wasallam, diberi fasilitas dunia dan seisinya, dipersilakan untuk dipergunakan, dibelanjakan untuk melunakkan hati dua orang, tidak sanggup. Tidak sanggup. Apalagi selain beliau, apalagi dengan tanpa fasilitas semua dunia ini, tidak ada yang sanggup. Artinya itu merupakan nikmat besar dari Allah Azza wa Jal, anugerah yang begitu besar dari Allah Azza wa Jal pada dua orang yang bisa saling berukhuwah karena Allah. Jangan dianggap remeh, jangan dianggap mudah. Ketemu, bisa saling sapa, saling senyum, saling memberikan salam, saling berukhuwah di antara kita. Ini nikmat besar dari Allah Azza wa Jal, murni dari Allah Azza wa Jal. Allah lah yang melembutkan hati-hati kaum muslimin, yang melembutkan hati-hati kalian. Ketika Allah la qadarahullah mencabut nikmat ini, mencabut anugerah ini dari kaum muslimin, dari kalian, tidak bakal ada satu orang pun yang mampu dan sanggup menyatukan dua hati kalian. Jangankan bertemu, bisa saling senyum, bisa saling tatap muka, bisa saling salam, bisa berjabat tangan. Kalau sudah ukhuwah dicabut oleh Allah Azza wa Jal, kalau sudah ulfah kelembutan hati dicabut oleh Allah Azza wa Jal, yang terjadi ialah al-adawah, permusuhan. Yang ada ialah al-baghdha, kebencian. Dengar namanya saja sudah enggak mau dia. Lihat dari jauh saja fulan, dia akan menyingkir. Bisa jadi kalau ketemu bukan saling jabat tangan, mungkin saling memukul. Dikarenakan sudah tidak ada lagi nikmat ukhuwah dan ulfah pada mereka. Siapapun yang datang mendamaikan, berusaha untuk mengakurkan mereka berdua ketika Allah enggak menghendaki, tidak bakal bisa. Walaupun semua orang bersatu padu mendamaikan, tidak bakal bisa. Walaupun semua harta dibelanjakan untuk itu, tidak bakal bisa. Walakin Allah allafa bainahum, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala lah yang melembutkan hati-hati mereka. Ikhwan fillah a'azzakumullah, maksud daripada dibawakannya asar ini dan juga ayat di atas ialah untuk kita meresapi dan menghayati dalam kehidupan kita. sesungguhnya banyak sekali mawahib, mauhibah, mauhibah, anugerah-anugerah murni dari Allah Azza wa Jal, ni'am, kenikmatan-kenikmatan dari Allah Azza wa Jal, yang itu nilainya begitu besar, betul-betul dari Allah subhanahu wa ta'ala semata yang Allah berikan, anugerahkan kepada kita. Bukan karena kecerdasan kita, bukan karena keilmuan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena daya dan upaya kita, tapi murni itu anugerah dari Allah, taufik, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tadi ialah ni'matul ulfati wal ukhuwah, nikmat bersaudara, nikmat hati kita saling menyatu, bertemu dengan teman-teman, dengan kaum muslimin dengan hati yang tenang, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa permusuhan, saling menghormati, mencintai karena Allah Azza wa Jal. Ini mauhibah dari Allah, nikmat dari Allah Azza wa Jal, maka jagalah. Nikmat yang lainnya lagi, khanafitina azakumullah, ialah nikmat at-taufiq wal hidayah minallah lil Islam. Allah berikan anugerah, taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa memeluk agama Islam sebagai seorang muslim. Ini bukan karena daya dan upaya kita, ini bukan karena kekayaan kita, bukan karena kecerdasan dan kepandaian kita. Ini murni mauhibah dari Allah. Allah Azza wa Jal yang memilih dari kalangan hamba-hambanya orang-orang yang memang layak diberi taufik dan hidayah. Tidak semua orang, tidak semua orang. Barakallahu fikum. Di dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Musayyib ibn Hazm radhiyallahu taala anhu, bapaknya Sa'id ibn Musayyib rahimahullah, salah seorang imam besar dari kalangan tabi'in, menceritakan ketika Abu Talib menjelang wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam datang. Di sisinya sudah ada dua orang. Yang pertama Abu Jahal, yang kedua Abdullah bin Abi Umayyah. Dua orang tokoh musyrikin Quraisy kala itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul, ponakannya sendiri. Barakallahu fikum. Mentalkin pamannya. Dia mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimatan uhajulaka biha indallah, satu kalimat yang aku akan berhujjah dengannya membela engkau di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dua orang tadi mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muthalib, apa kamu benci dengan agama moyang kamu Abdul Muthalib? Diulang lagi sama Rasul talqin tadi, mereka juga mengulanginya, dan ternyata di ujungnya dia huwa ala millati Abdul Muthalib, dia masih di atas millahnya Abdul Muthalib. Tidak bisa mengucapkan kata-kata la ilaha illallah, satu kalimat yang alhamdulillah kita sebagai seorang muslim mampu bisa melafalkannya dengan mudah, dengan ringan, dengan gampang, mau minta berapa puluh kali bisa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat ini manakala Allah subhanahu wa ta'ala tidak berikan hidayah dan taufik untuk bisa mengucapkannya, tidak bakal bisa satu orang pun mengucapkannya. Walaupun dia paman seorang nabi, walaupun dia mengakui kebenaran agama yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW, bahkan membela nabi, membela rasul sepanjang hidupnya, tahu bagaimana Nabi kita Muhammad SAW yang mentalkin seorang rasul, seorang nabi yang terbaik, Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi ketika Allah tidak memberikannya kepada hamba tadi, tidak bakal sanggup mengucapkan satu kata ini saja, la ilaha illallah. Resapi itu. Manakala masing-masing kita bihamdillahi ta'ala wa taufiqihi menjadi seorang muslim, sebelumnya mu'ala, sebelumnya non-muslim, bisa mengucapkan kalimat syahadatain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketahuilah ini merupakan nikmat besar dari Allah, mauhibah dari Allah. Anda termasuk orang yang terpilih, dipilih khusus oleh Allah Azza wa Jal sebagai hamba-hamba Allah yang diberi taufik dan hidayah olehnya dengan Islam. Tidak mudah ya ikhwan. Ditambah lagi di zaman sekarang ini dan semenjak zaman dahulu kala pula, banyak sekali dari kalangan hamba-hamba Allah Azza wa Jal yang belum bisa memeluk agama Islam. Maka jangan engkau anggap kecil nikmatul Islam. Nikmat sebagai seorang muslim sangat besar, tidak bisa kamu ganti dengan dunia dan seisinya. Barakallahu fikum. Di antara kenikmatan yang lain, khanawatina azzakumullah, yang juga merupakan mauhibatun azimatun minallah, ialah at-taufiq wal hidayah lis sunnah, nikmatus sunnah. Kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik, diberi hidayah di dalam berislam. Kita bisa menjalankan bimbingan-bimbingan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dikenal dengan sebutan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu bisa mengkajinya, mempelajarinya, mengerti ini yang sunnah, ini yang bukan. Bisa kamu amalkan, mudah kamu mengamalkannya. Bahkan bisa kamu sebarkan, bisa kamu dakwahkan kepada orang lain. Ini juga merupakan nikmatun azimah, kenikmatan yang luar biasa besar, lebih besar lagi dari yang sebelumnya. Nikmatus sunnah merupakan puncak kenikmatan dari Allah Azza wa Jal. Hidayatus sunnah merupakan puncak hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan sebagai hakikatul hidayah, hakikat hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jal, yaitu ketika seseorang itu menjadi muslim dan dalam berislam dia betul-betul bisa menjalankan bimbingan nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang termaktub dalam Al-Qur'anul Karim, hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang dijabarkan dari para ulama kita. Ini perkara besar. Perkara besar. Ikhwan fillah azzakumullah. Kalau kita membaca sejarah, terlalu banyak dari mulai semenjak zaman dahulu kala, era sahabah, lalu eranya tabi'in, lalu eranya atba'ut tabi'in, lalu eranya para ulama, lalu eranya sampai zaman kita sekarang, terlalu banyak orang-orang yang muslim. Bukan semata-mata dia muslim, dia dikenal kecerdasan otaknya, orang yang cerdas, cendikia, tetapi tidak mendapatkan taufik wal hidayah sunnah dari Allah Azza wa Jal. Terlalu banyak orang-orang yang sebelumnya itu belajarnya tidak tanggung-tanggung. Belajarnya itu kepada para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tidak bisa mendapat hidayah itu sunnah. Kaum Syiah, kaum Khawarij, jangan dikira orang sembarangan. Mereka hidupnya di zaman para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Di tengah-tengah para sahabat, Allah tidak memberikan taufik dan hidayah kepada mereka. Tokoh-tokoh cendekia di masa itu bukan sembarang orang. Karena membaca biografi-biografi mereka, membandingkan dengan antum, gak ada apa-apanya antum ini dibandingkan dengan mereka. Kecerdasannya secara kemampuan ilmiahnya dan segala macamnya luar biasa itu. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan anugerah Islam dan sunnah kepada dia, tidak bakal. Bayangkan, menjadi orang yang menyimpang yang sesat di eranya para sahabat. Bukan semata-mata sesat, pencetus pemikiran sesat, pencetus pemahaman ideologi yang radikal di eranya para sahabat. Di zaman yang sangat dekat dengan zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi zaman yang setelahnya lagi. Belajar langsung kepada para ulama tabi'in. Di majelisnya para ulama tabi'in. Di halaqah-halaqah ilmunya para ulama tabi'in. Mendengarkan langsung mereka menyampaikan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari para sahabat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah belum memberikan hidayah sunnah ini, nikmat yang besar, tidak bakal bisa. Justru menjadi orang pertama yang mencetuskan paham i'tizal, pemahaman radikal Mu'tazilah. Demikian seterusnya. Terlalu banyak itu. Apalagi yang selain mereka. Terus di zaman, sampai zaman sekarang ini, barakallahu fikum. Nikmatus sunnah ini merupakan mauhibatun azimatun minallah, anugerah besar dari Allah Azza wa Jalla. Allah hanya berikan kepada hamba-hamba yang terpilih. Yang ini lebih spesial lagi. Dari kalangan kaum muslimin yang begitu banyak, hanya beberapa orang saja yang mendapatkan nikmatus sunnah ini. Karena terlalu banyak di antara mereka yang melanggar sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berislam. Tidak usah membahas yang awamun nas, orang-orang yang dikenal tokoh saja, cendikia saja. Ketika tidak Allah kasih nikmat ini, tidak bakal bisa. Terlalu banyak tokoh-tokoh penyesat umat, terlalu banyak tokoh-tokoh radikalis, bukan dari kalangan non-muslim, di tengah-tengah kaum muslimin. Jauh sekali keilmuan kita dibandingkan dengan mereka. Tetapi Allah belum memberikannya kepada mereka. Maka ketika Anda sebagai seorang muslim dan ketika Anda berislam sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya SAW dalam semua aspek kehidupan Anda, itu merupakan mauhibah dari Allah, anugerah dari Allah, nikmat besar dari Allah. Syukuri, jaga itu, jaga itu. Apalagi membicarakan orang-orang yang bergelimpangan di tengah-tengah fitnah. Antum mengaca diri antum, siapa saya, siapa dia. Ini Masya Allah dikenal sebelumnya sebagai seorang alim besar. Kamu ini siapa? Tapi subhanallah, alhamdulillah, sampai detik ini Allah Azza wa Jal memberikan anugerahnya kepada kita. Masih bisa mengenali mana yang hak, mana yang batil. Masih bisa mengenali mana yang sunnah, mana yang bukan. Itu bukan karena cerdasnya kita, bukan karena ilmunya kita, bukan karena daya dan upaya kita. Itu murni nikmat dari Allah Azza wa Jal. Ngaca. Kita ini ilmunya seberapa? Perasaan ilmunya ya enggak banyak. Ngaca. Amalnya kita seberapa sih? Kita gak punya banyak amal. terlalu banyak kekurangan pada kita, kekurangan ilmu, kekurangan amal dan segala macamnya. Tapi alhamdulillah, pada menyimpang semua, pada terpelanting semua, pada terpapar berbagai macam paham-paham radikal semua, alhamdulillah kita masih selamat. Jangan mengatakan ilmu saya. Jangan mengatakan ini adalah daya upaya saya. La, itu semua adalah mauhibatun minallah. Terlalu banyak orang-orang yang memiliki dasar ilmu yang sangat kuat menyimpang. Terlalu banyak pula orang-orang yang secara keilmunya enggak seberapa. Allah selamatkan dia dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Ini wajib disyukuri dan wajib dijaga. Jangan kamu remehkan ini semuanya. Nikmatul Islam luar biasa, nikmatul sunnah lebih luar biasa lagi. Nikmatul ukhuwah wal ulfah juga sangat luar biasa. Keistiqomahan juga diantaranya. Nikmatul istiqomah, keteguhan, ketabahan, ketegaran, kekokohan di atas Islam yang mulia, di atas bimbingan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih luar biasa lagi. Apalagi dengan berbagai macam hempasan-hempasan fitnah, hempasan-hempasan syahwat dan syubhat. Itu luar biasa ketika seorang yang diberi anugerah oleh Allah Azza wa Jalla bisa tegar, bisa tabah di atas Islam yang mulia, di atas bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih lurus. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Belum lagi khonamtina azakumullah nikmatul ilmi. Nikmat bisa berilmu, nikmat bisa mempelajari Islam ini, bisa mengkaji Al-Qur'anul Karim, bisa mengkaji sabda-sabda Rasulullah SAW, bisa mengkaji keterangan-keterangan para ulama kita, berilmu. Ini juga merupakan nikmat besar dari Allah Azza wa Jal. Tidak semua orang mampu dan punya kesempatan untuk belajar ilmu agama Allah ini. Ilmu agama, mengkaji mana yang halal, mana yang haram, bagaimana akidah yang benar, bagaimana beribadah dengan cara yang benar, bagaimana akhlak yang mulia, bagaimana adab-adab yang luhur, bagaimana beretika. Tidak semua orang bisa. Tidak usah membahas terlalu luas dari kalangan kaum muslimin. Orang-orang yang punya komitmen berislam yang kuat saja, orang-orang yang punya komitmen berislam dengan bimbingan Rasul saja, tidak semua dari mereka bisa dan sanggup meluangkan banyak waktu untuk thalabul ilmi, untuk menimba ilmu agama. Majelis seperti ini tidak sembarang orang. Barakallahu fikum. Rumahnya sebelah masjid, enggak nongol di masjid. Terlalu banyak tengah-tengah kaum muslimin di sebelah masjid tidak mendengarkan ilmu yang disampaikan. Yang dibahas adalah ayat Al-Quran, hadisnya Rasul, enggak didengarkan sama dia. Kenapa? Dikarenakan ini semua anugerah murni dari Allah, kenikmatan murni dari Allah Azza wa Jal, hanya Allah berikan kepada hamba-hamba yang terpilih. Yang terpilih tidak sembarang orang. Belum lagi nikmatul amal, nikmat bisa mengamalkan ilmu tadi, bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jal, melaksanakan bimbingan-bimbingan agama kita, agama Islam yang mulia ini. Itu juga merupakan kemudahan dari Allah, taufik dari Allah, nikmat dari Allah semata. Tidak semua orang mampu dan bisa. Ketika kita bisa melangkah dari rumah menuju ke masjid, melaksanakan ibadah subuh, saat subuh berjamaah di masjid seperti sekarang ini, alhamdulillah. Jangan dikira gampang. Apa lu melangkah saja dari rumah ke masjid, masuk masjid, gampang, selesai. Siapa bilang? Siapa bilang? Terlalu banyak dari kalangan umat Islam, kita bicara kaum muslimin ini, enggak nongol di masjid, enggak bisa melangkahkan kaki ke masjid. Sebelah masjid, depannya masjid, belakangnya masjid, tidak jauh dari masjid, melangkah ke masjid itu tindakan yang luar biasa bagi mereka. Kenapa? Itu kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan dikira gampang. Bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah, ya Allah. Antum belanjakan semua yang ada di muka bumi ini saja untuk berharap supaya semuanya bisa melangkah ke masjid, berjamaah sholat lima waktu di masjid. Tidak semudah yang antum bayangkan. Tapi ketika dikasih kemudahan, walaupun jauh, walaupun harus menerabas kegelapan subuh, dijalani sama dia dengan tenang, dengan khusyuk, dengan tenang dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Di luar sana banyak orang yang masih tertidur, malah belum pada bangun, malah bangunnya jauh setelah subuh, malah gak subuhan, terlalu banyak. Ya mana? Ini sebenarnya anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Maksud daripada ini semuanya, ikhwana fitina azakumullah, adalah ternyata kalau kita meresapi, kita menghayati apa yang ada dalam kehidupan kita, ternyata nikmat dari Allah Azza wa Jalla kepada kita terlalu banyak perkara-perkara kenikmatan yang besar yang tak ternilai harganya. Dan Allah berikan semua itu kepada kita. Sesuatu yang tidak bisa kamu atau kalian ganti dengan yang namanya harta benda. Tidak mungkin dinilai dengan nominal uang. Ternyata sangat banyak. Islam, sunnah, ilmu, amal, ukhuwah, keistiqomahan, belum lagi yang lain-lainnya. Ini gak mungkin kamu nominalkan dengan yang namanya harta benda. Bayangkan semua yang ada di muka bumi, gak bisa. Apalagi ditambah lagi Allah Azza wa Jal memberikan kenikmatan kepada kita terkait dengan duniawiyah kita. Bisa makan, bisa minum, bisa menikmati dunia ini, mendapatkan rezeki, ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit. Itu paling kecil itu. Kamu di rumah punya tumpukan-tumpukan uang, tumpuk itu, rangkas itu, kamu hitung sampai capek itu ngitungnya. Berapa semuanya? 2 miliar. Kecil, sangat kecil, sebagian kecil dari nikmatnya Allah Azza wa Jalla dibandingkan dengan poin-poin tadi. Sangat kecil. Antum belanjakan 2M tadi hanya untuk mengakurkan 2 orang yang saling bermusuhan, habis. Dia belum akur. Ketika lo gak menghendaki dia akur. Antum keluarkan 10 miliar untuk supaya si fulan ini bisa memeluk agama Islam, mendapatkan taufik hidayah dari Allah untuk memeluk agama Islam, habis itu semua tadi. Tidak bakal bisa masuk Islam ketika Allah tidak mengizinkan dia masuk Islam. Tidak ada nilainya sama sekali. Itu sebagian kecil saja dari nikmatnya Allah Azza wa Jalla. Di sana ada yang lebih bernilai, lebih berharga dari dunia dan seisinya, dan itu merupakan puncak kenikmatan, sumber kenikmatan, dan ini yang kita harapkan nanti yang bisa melanjutkan nikmat yang lebih besar lagi di yaumul qiyamah dengan surganya Allah Azza wa Jalla. Islam, sunnah, ilmu, amal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, keistiqomahan di atasnya, kunci utama untuk meraih nikmat yang begitu besar, yang begitu agung, surganya Allah Azza wa Jalla. Harta benda tidak masuk hitungan. Duit sekepok tidak masuk hitungan. Kuncinya bukan dengan kita punya uang, tapi kuncinya uang ini, harta ini, kita pergunakan untuk Islam, sunnah, ilmu, amal, istiqamah, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Bukan terkait dengan masalah harta benda, terkait dengan poin-poin tadi. Dan semuanya berharap tentu mendapatkan puncak kenikmatan yang tidak mungkin tergantikan, nikmatul jannah, nikmat surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ya khana fitna azakumullah, upaya kita, usaha kita yang justru yang paling besar yang dimaksimalkan, upaya untuk menjaga kenikmatan-kenikmatan tadi, menjaga keislaman kita, menjaga bimbingan sunnah Rasulullah SAW, menjaga keilmuan kita, menjaga ibadah kita kepada Allah Azza wa Jal, menjaga istiqomahan kita, menjaga ukhuwah kita, ini yang kita jaga. Ini yang paling besar, yang paling agung, barakallahu fikum. Tidak semua orang bisa mendapatkannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam kesempatan kali ini bisa memberikan pencerahan kepada kita. Ternyata nikmat Allah kepada kita terlalu banyak. Ketika antum terkait dengan harta dunia, Allah berikan harta yang enggak banyak, enggak terlalu banyak, jangan berkeluh kesah. Terlalu banyak nikmat Allah yang lain untuk anda, yang tidak mungkin diganti dengan dunia dan seisinya. Ketika Allah memberikan kepada anda kelapangan rezeki, disyukuri. Itu nikmat dari Allah semata pula, bukan karena kepandaian kamu dalam mengais rezeki. Dan yang terpenting bukan itu yang namanya puncak kenikmatan. Puncak kenikmatan adalah perkara yang sifatnya hakiki, terkait dengan keislaman kita, terkait dengan sunnah kita, ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bersyukurlah kita masih sebagai seorang muslim, dan semoga isi qomah di atasnya. Bersyukurlah Allah beri kemudahan kepada kita bisa berislam sesuai dengan bimbingan sunnah. Bersyukurlah bisa talabul ilmi. Bersyukurlah bisa beribadah kepada Allah dengan tenang. Bersyukurlah bisa bersaudara. Bersyukurlah isi qomah di atasnya. Semoga Allah menjaganya dan kita meraih husnul khatimah di akhir hayat kita, dan Allah memberikan kepada kita puncak kenikmatan yang luar biasa di yaumul qiyamah nanti dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya utarakan, semoga bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.